Sang juara tak sadar masih di bawah, hati-hati nanti jatuhnya pasti satu. Woi, pakun sudah DJ. Disco sudah DJ biasa putar sang juara tak sadar masih di bawah, hati-hati nanti jatuhnya pasti sakit. Kau merasa paling hebat, kau merasa sang juara tak sadar masih di bawah, hati-hati nanti jatuhnya pasti sakit. Woi, pakun sudah DJ terbiasa terciduk sudah DJ biasa putar disco tana.